Sama sekali tidak semua untuk fanatisme. Ada kata ada fanatisme dalam penamaan ini. Misalnya seorang bernama dengan nama ahli sunnah, fanatisme dengannya. Bernama dengan salafin, fanatisme dengannya. Maka fanatismenya bukan kepada orang per orang, tapi kembalinya kepada Rasulullah SAW. Sebab itu adalah fanatisme ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Nah, tetapi kelompok yang lain fanatismenya pasti kembali kepada kelompok, ada kepada pimpinannya. Dari yang lain. Kepada pemikirannya yang sesat. Iya. Nah, kemudian perbedaan dari sisi yang keenam, penamaan-penamaan ahli sunnah ini sama sekali tidak pernah menyeret kepada suatu bid'ah apapun, atau menyeret kepada suatu maksiat, atau menyeret kepada suatu asabiyah, pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Nah, berbeda dengan yang lainnya, sudah beribatannya di atas hal yang salah, nisbat pada suatu bid'ah, muncul dalamnya berbagai macam maksiat, dan hal tersebut adalah perkara yang sangat terlarang di dalam syariat Islam. Kenapa di sini penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah? Sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah bukan organisasi tertentu. Ya. Dan saham bukan milik orang tertentu. Nah, dia adalah Islam yang hakiki. Siapa yang bersifat dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah as-salafiyun. Dia adalah ta'ifatul mansurah al-sirfatul nami. Baik-baik. Sudah lewat 20 menit dari waktu yang ditentu. Tidak terasa. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan nanti setelah dulu. Setelah istirahat sedikit, kita lanjutkan. Terus ada waktu, karena mungkin banyak jamaah, kemudian terpaksa juga dari ikhwan dan akhwat, ada persiapan untuk wudhu. Kita khawatirkan kalau waktu kita berhenti, kalau tidak cukup untuk persiapan salat. Maka kita cukupkan sampai sini. Kita sambung insyaAllah ta'ala setelah duhur. Dan kita memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.